Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan pada pertemuan yang lalu, kita mulai masuk ke dalam pembahasan ad-da'watu ilallah. Yakni berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciri khas dari dakwahnya para nabi, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dan dakwahnya pewaris mereka, a'imatul huda, ulama ahlussunnah wal jamaah, yang mereka berdakwah kepada Allah di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in ridwanullah alaihi majma'in, yang Allah memerintahkan di dalam al-kitab wa sunnah untuk seorang itu taat kepada Allah dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang itu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Walihada amarallahu ibadah biha. Maka karena dakwah kepada Allah itu merupakan ketaatan yang terbesar, amalan yang bisa mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragung, maka Allah karena sebab ini memerintahkan para hambanya untuk berdakwah di jalan Allah. Dan Allah menjelaskan bahwasanya perkara dakwah itu adalah perkara tauqifiyah, yang tata caranya sudah diatur dalam bentuk baku di dalam kitab wa sunnah, bukan perkara ijtihadiyah. Perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara yang aturan mainnya sudah ditetapkan secara baku di dalam Al-Kitab wa sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad kepada mereka semua bahwasanya inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyriki. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, yang aku berdakwah kepada Allah, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu yang gamblang. Dikatakan basirah karena ilmu yang dijadikan pijakan dakwah itu, ilmu yang pengetahuan terhadap ilmu tersebut bagaikan seorang yang mengetahui sesuatu dengan basirahnya, dengan matanya. Segala sesuatu itu bisa diketahui dengan khabar yang didengar. rasa yang kita rasakan dengan rapaan indera kita. Tapi ilmu yang digunakan dakwah itu ala basiratin, sebagaimana suatu pengetahuan yang kita ketahui dengan mata kepala, dengan basir, dengan mata. Sehingga jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah kepada Allah azza wa jalla dengan ilmu yang benar-benar diketahui secara gamblang, secara mantap. Ada kemarin sudah saya nukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya pengetahuan manusia itu bertingkat-tingkat. Tingkatan paling tinggi adalah ilmu. Yani idraku syai' ala haqiqatihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu secara hakikinya dengan pengetahuan yang mantap, itu ilmu. Jadi kalau seorang itu mengetahui tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara hakikinya, dan dia mengetahuinya dengan mantap, dengan adilah, qat'iyah, sahihah, dengan dalil-dalil yang qat'iyah lagi sahih, maka ini disebut orang yang mengetahui tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jahlun basir. Jahil tapi sederhana. Yani barakallahu fikum idraki syai' laisa bikulliyah, lakina idraku syai' jus'iyah. Mengetahui sesuatu tidak dalam keadaan keseluruhan, tapi tahu sebagian saja. Ini jahil basir. Sehingga mengetahui apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian saja yang baru diketahui. Pengetahuan seseorang yang seperti ini namanya jahil basir. Kejahilan tapi sederhana. Nah, setelah itu barakallahu fikum jahlun murakkab. Kejahilan yang rangkap, kejahilan yang kuadrat. Idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berkebalikan dari apa yang dia ketahui. Sehingga memahami akidatul khawarij sebagai akidah salaf. Mengakui akidah murji'ah. Menganggap salah paham bahasanya akidah murji'ah, dikira akidahnya salah. Bid'ah diketahuinya sebagai sunnah, sunnah diketahuinya sebagai bid'ah. Ini jahlun murakkab. Kemudian setelah itu bah, pengetahuan manusia yang baru sebatas sangkaan. Kemudian syak, pengetahuan manusia yang dia mengetahui tapi masih ragu-ragu. Kemudian waham, pengetahuan seseorang dalam keadaan dia masih meragukan kebenaran apa yang dia ketahui. Kalau bang itu ragu-ragu, tapi apa yang dia ragukan ini dia agak condong ini yang benar. Kalau syak, itu dia sama. Jangan-jangan benar, jangan-jangan salah. Kalau ragu, jangan-jangan yang saya tidak pegang ini malah yang benar. Ini waham. Pengetahuannya manusia seperti tadi, ada yang tahu dengan mantap dan pasti karena dia memiliki dalil yang banyak. Ada yang dia tahu tapi kurang menyeluruh, sebagian saja. Ada yang salah paham. Ada yang tahu tapi masih ragu.

kepada satu ajaran yang memahami Islam dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Mereka senang membiarkan kaum muslimin pecah belah. Ini dakwahnya orang-orang musyrikin. Yang Allah menyatakan, wala takunu minal musyrikin. Minaladina farratu dinahum wa kanu syia. Dari orang-orang yang senangnya membiarkan perpecahan di dalam agama mereka sehingga mereka dalam keadaan syia, berkelompok-kelompok. Kullu izin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan apa yang mereka miliki. Sehingga ini jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kami bukan orang-orang musyrik itu yang dakwahnya tidak di atas basirah, yang dakwahnya membiarkan manusia terkotak-kotak di dalam kelompok-kelompoknya yang isbiah, yang membanggakan kelompoknya masing-masing. Maka dakwahnya Nabi SAW bertolak belakang dengan dakwahnya musyrikin, mengingkari bentuk-bentuk isbiah, firqah-firqah, untuk kembali memahami Al-Quran wa Sunnah dengan satu pemahaman saja, pemahamannya Nabi SAW yang diajarkan kepada sahabatnya. Sehingga dakwah al-sunnah wal jamaah di atas ilmu memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafin ummah. Tidak membiarkan mereka memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmihim menurut pemahaman mereka masing-masing, sehingga mereka pun berada pada kemasingan-masingannya sendiri. Berbeda. Kemudian juga dakwahnya orang-orang musyrikin itu salah menyalahkan tanpa bukti ilmiah. Memang tidak ada dari mereka yang berbeda itu. Kita walaupun berbeda benar semua lah. Kelompok-kelompok yang berbeda itu tanya, kita sama-sama sama enggak? Enggak, beda. Kita yang paling benar. Mereka salah. Dohirnya saja bersatu. Barakallahu fiik. Dan mereka saling menyalahkan, tapi bidunin hujah. Ini cara-cara mereka, orang-orang musyrik ciri khasnya seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang 113. Wa qalatul yahud laysatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laysal yahud ala syai'. Orang Yahudi mengatakan Nasrani itu sedikit pun tidak punya kebenaran. Orang Nasraninya mengatakan Yahudi itu sedikit pun tidak punya kebenaran. Wahum yatlunal kitab. Dalam keadaan mereka punya kitab dan membaca kitab. Sehingga tidak pantas orang yang mempunyai pijakan ilmiah itu untuk menuduh mereka tidak benar sama sekali. Mereka tidak benar sama sekali. Dengan sekedar ucapan saja. Mestinya mereka punya bukti. Kenapa mereka tidak benar? Maka yang seperti ini dicela oleh Al-Quran. Wa qallatil yahud laysatin nasara ala syekh. Wa qallatil nasara laysatil yahud ala syekh. Laysatil yahud ala syekh. Wahum yadlunal kitab. Tidak pantas. Orang yang punya kitab itu menyalahkan kelompok. Menyalahkan seseorang dalam keadaan tidak membawakan bukti akan kesalahannya di mana. Tapi inilah ciri khas orang-orang musyrik. Kalau menyalahkan itu pokoknya salah. Mana bukti kesalahannya? Pokoknya salah. Yang tidak sama dengan kita, yang bukan kelompok Yahud salah, yang Nasrani yang bukan Nasrani salah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzalika qalaladina la ya'lamun. Seperti itu pula lah yang dikatakan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, yang mereka tidak punya ilmu. Jadi mereka disebut ahlul kitab itu penghinaan, bukan pemuliaan. Punya kitab, tapi seperti orang-orang yang tidak berilmu, tidak punya kitab. Sedangkan dakwahnya Nabi SAW adalah ala basirah. Kalau mengingkari sesuatu di atas ilmu yang terang benerang, ini salah karena menyelisih ayat ini. Karena menyelisih hadis ini. Karena menyimpang dari contoh yang diberikan Nabi SAW. Ala basirah dakwah. Tidak asal bukti. Seperti orang-orang yang tidak berilmu, yang memang berbicara tanpa ilmu. Seperti orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka memang menyalahkan ataupun mengingkari sesuatu itu dengan ukuran cocok tidak sama tidak dengan mereka. Kemudian barakallahu fikum, termasuk dari ciri dakwah mereka, yakni mereka ta'assub dengan adat kebiasaan dari nenek-nenek moyang mereka. Tidak di atas ilmu. Kenapa kamu seperti itu lah? Nenek moyang kita seperti itu. Ketika didakwai dan lain sebagainya dengan ilmu, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai dulu bapak-bapak kami itu punya keyakinan dan kami mencukupkan untuk mengikuti keyakinan tersebut. Benar atau salah? Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Kemudian juga apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 21. Ketika dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u ma anzalallah." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Apa jawaban mereka? "Banattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'una." Bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai dikerjakan oleh nenek moyang kami. Dan yang seperti ini sekalipun dikatakan kepada mereka, lau kana sayyuban yad'uhum ila adabin nar, ila adabi sa'ir. Tetap kamu akan mengikuti bapak-bapak kalian. Sekalipun syaitan telah mengajak bapak-bapak kalian itu kepada adabnya neraka, kepada kesesatan. Walau sesat, pokoknya dalami bapak. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, dakwah al-sunnah wal-jamaah di atas ilmu. Bukan di atas asabiyah. Bukan di atas sesuatu yang tidak mempunyai bukti ilmiah. Apalagi kalau wakilah. Cuma katanya-katanya. Katanya Yahud. Nasrani itu tidak punya kebenaran. Katanya Nasrani. Yahudi tidak punya kebenaran. Wahum ya keluar kitab. Mereka baca kitab kok. Cuma kata-katanya. Kamu punya kitab. Kata kitabmu fulan menyimpang. Kata nabimu fulan menyimpang. Seperti itu mestinya. Jangan seperti Yahudi. Jangan seperti Nasrani, jangan seperti mereka, layaklahmu orang-orang yang punya ilmu. Katanya salah, katanya yang benar begini, sama. Tegur oleh Al-Quran, Yahudi dan Nasrani seperti itu. Qalatil Yahudi katanya si Yahudi, wa qalatil Nasara katanya si Nasrani, wa kadzalika alladzi layaklahmu. Dan seperti itu orang yang tidak punya ilmu. Kalian membaca kitab, kalian punya Al-Quran, kalian mempunyai Nabi SAW dengan sabda-sabdanya, kenapa kalian sekedar katanya-katanya? Maka dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dakwahnya Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya, ala basirah, di atas ilmu yang terang benerang. di atas dalil yang nyata, lailuha kana hariya sawa, malam dan siangnya sama-sama terang benderangnya. Kemudian barakallahu fikum, kita baca ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, karena dakwah itu aturan mainnya itu sudah ditetapkan secara baku. Tidak boleh membuat aturan main sendiri. Yang pertama harus di atas ilmu yang benar-benar dikuasai. Bukan sekedar qala wa qila, bukan sekedar yang saya dapatkan dulu seperti ini dari mbah saya. Bukan ini pendapat kelompok kajian kita, bukan ala basirah. Yang kedua, diatur metodenya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau ke jalannya Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, wajangan, nasihat, al-hasanah yang baik, nasihat dari kitab wa sunnah. Wajadilhum bilati ya ahsan, dan juga berdakwahlah engkau dengan membantah argumen yang salah dengan argumen yang disertai yakni dalil dari kitab wa sunnah dengan cara yang baik pula. Di dakwah itu ada tiga. Kemarin al-hikmah, ketika yang dihadapi siapa? Kemarin yang ikut. Kita berdakwah cukup dengan hikmah, cukup dengan kita menampakkan kebaikan-kebaikan supaya dia termotivasi dengan kebaikan, tidak kita tegur, tidak kita ingkari kesalahannya, sekedar dengan motivasi yang kita berikan dengan cara yang hikmah. Ini kepada siapa? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, adalah lil mustajibina lidakwah, orang yang memang mempunyai potensi menerima dakwah. Jadi kalau datang kepadanya dalil, itu tidak ditolak. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah senang kepada agama ini, dakwahnya dengan hikmah. Sedangkan wal mu'idah hasanah, tutur kata wejangan-wejangan yang baik ini kepada siapa? Al-mu'rid wal-ghafil, orang yang sedang menjauh, orang yang sedang lalai. Ya, orang-orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, tapi dia sedang berpaling tanpa menolak, tanpa menentang. Ya, memang iman lagi lemah kok. Seperti itu. Nah, ini perlu dinasihati. Bukan ini dengan hikmah dijarni aja. Diguyuto, ya. Nah, dinasihati. Ya. Kev. Tidak pernah lagi kelihatan berjamaah di masjid. Apa pindah rumah? Apa adanya tidak terdengar? Barakallahu. Atau sarungnya hilang ya? Ya ya. Loh kok ya ya gimana? Ya saya lagi lemah iman. Hati-hati, antum sudah tahu wajibnya sholat wajib. Kubul nasihat. Tidak nampak. Ini cukup dengan nasihat. Wajadilu bila biasan, pantam dengan cara yang baik. Kalau dia nentang, bangkang. Ini lil inabi wal mu'arid, orang yang menentang kebenaran dan membangkang dari kebenaran. Perlu diberi bantahan. Sehingga barakallahu fikum, alternatif metode dakwah diberikan kepada kita untuk memilih dengan hikmah, mu'idu hasanah wa jadilu bilati ya hasan. Tidak ada di sini udu'u ila sabili rabbik bil hina. Dakwalah ke jalan Allah dengan lagu-lagu al-islamiyah. Seperti yang dilakukan oleh Mbah Roma Irama. Lagunya miras. Dijauhi katanya. Yang joget sambil membawa botol. Ada peringatan tentang judi, malah jogetan. Habis joget, judi lagi. Dan lain sebagainya, tidak dituntunkan. Dakwah itu tauhidiyah ya. Dakwah itu sudah baku. Caranya seperti ini. Hikmah itu bukan lagu. Hikmah itu dengan ilmu yang bijak. Bagaimana orang ini menerima dakwah? Karena sudah mempunyai potensi untuk menerima dakwah. Nasihat yang baik itu, barakallahu fikum, adalah nasihat. Jangan ditafsirkan lagu dan lain sebagainya. Hikmah itu sandiwara. Mauidhoh hasanah itu lagu. Kalau wajah dilum bila dihasan, gelur. Ya. Lah. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri. Sudah dijelaskan. Hikmah itu dengan cara-cara memberikan motivasi. Menyampaikannya dengan lemah lembut. Mau itu hasanah. Kalau perlu marah, ya dinasihati marah karena sudah nemen. Tapi orang ini lalai, sedang lalai. Sehingga tidak perlu dibantah. Dinasihati, diingatkan. Sedangkan orang yang memang membangkang, ya harus bantah-bantah. Bila tiyal ahsan. Inilah cara dakwah yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Hudalil muttaqin. Yang Al-Quran Al-Karim ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang punya takwa, ingin tahu bagaimana berdakwah, Al-Quran telah membimbing. Jangan cari cara yang baru, yang justru mafsadahnya besar, dan tidak ada manfaat yang berbekas. Kemudian barakallahu fikum, ayat selanjutnya yang menunjukkan kemuliaan dakwah ilallah adalah Allah memerintahkan wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Berdakwalah kalian kepada Rabbmu, murni mengajak umat untuk menjadi hambanya Allah, dan jangan engkau menjadi bagian dari orang-orang musyrik yang mereka berdakwah untuk izbi, untuk kelompoknya, untuk fanatis kepada apa yang ditinggalkan nenek moyangnya, berdakwah kepada jahil, kepada kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusilat ayat 33, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah bertanya dengan istifham al-ingkariyah, pertanyaan untuk mengingkari. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah, wa 'amila shalihan, dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Dan amalan saleh itu adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah li sunnati Rasulillah. Itu amalan saleh. Jadi dikatakan amalan itu saleh, amalan itu benar. Kalau apa? Kalau dikerjakannya dengan ikhlas lillah saja, kemudian mutaba'ah sesuai mengikuti cara-cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang sedang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla dan dia sedang mengerjakan amalan saleh dengan dakwahnya tadi dan dengan apa-apa yang dia dakwakan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia bersaksi sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, pede dengan keislamannya, bangga. Nah, barakallahu fikum. Tidak minder dengan sunnah yang ada pada dirinya. Tidak ciut nyali bahkan menyatakan innani minal muslimin. Di tengah masyarakat yang membanggakan kejahilian, di tengah masyarakat yang membanggakan kemusyrikan, di tengah masyarakat yang umumnya adalah kebejatan, di saat-saat Islam minoritas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyerukan Islam, mereka mengamalkan Islam, dan mereka mempersaksikan kepada khalayak bahwasanya innani minal muslimin. Tidak minder dengan keislamannya. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang tidak ada cara ucapannya dari sisi pahalanya. Kita lihat ayat ini turun ketika itu musyrikin masih banyak. Kemajuan Persia, kemajuan Romawi, dominasi negara adikuasa di barat Romawi dan di timur Persia tidak membuat silau para sahabat untuk terus mendakwahkan Islam yang pada awalnya dipandang dengan sebelah mata, untuk mengamalkan Islam yang dipandang oleh orang-orang Quraisy adalah amalannya Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang mayoritas kere dan budak, orang-orang ekonomi lemah, penggembala kambing, budak belian, anak kecil macam Ali bin Abi Thalib, orang buta yang tidak punya potensi apa-apa macam Abdullah bin Umi Maksud. Para sahabat tetap mendakwakan Islam dan bangga dengan Islam yang dimilikinya. Wallahu ma'izzah walil persi warramawi halakah. Ternyata pada akhirnya merekalah yang jaya dengan menguasai sepertiga dunia, sedang Romawi, Persia runtuh, tunduk dengan Islam yang mereka dulu alergi dan picingkan mata akan kekuatan dan kejayaannya. Diprediksi tidak mungkin, biarkan kacah angon saja kok. Ya. Bayi ini sore saja kok. Kere-kere saja, masa bisa jaya. Barakallahu fikum. Inilah orang-orang terbaik dengan balasan terbaik. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dan bangga bahkan menyatakan innani minal muslimin. Di tengah situasi yang mestinya membuat minder mereka. Kita lihat mayoritas kita. Dakwah itu barakallahu fikum untuk benar-benar menunjukkan jati diri bahasanya kita adalah muslimin itu takut tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Takut ditolak dan lain sebagainya. Takut dianggap garis keras. Apa ingin dianggap garis lembek? Garis lembek. Telap yang mentel-mentel sekarang itu garis lembek. Senang jadi garisan. Garisan itu semuanya keras. Tidak ada yang lembek. Kalau lembek, tidak bisa lurus-lurus nanti. Ditarik beleot ya. yang keras, lurus. Tidak percaya, beliau garisan lembek. Kemudian garis. Karena lembek, lontongnya. Asal petelotnya kamu arahkan kemana ya, muntung kemana. Inilah garis lembek yang bisa dimensak-mensak. No, ya. Hayatallah barakallahu fikum. Ini yang Allah peringatkan kepada kita dan kabarkan kepada kita. Amalan yang baik adalah dakwah di jalan Allah, mendakwahkan Islam ini, mengamalkan Islam ini dalam keadaan bangga dan bukan dalam keadaan minder. Dakwahkan Islamnya dan mengamalkannya itu kalau temen-temen enggak. Kalau enggak, enggak berani. Isyhadu innani minal muslimin. Nah, seperti itu. Orang jadi tahu muslim dia. Barakallahu fikum. Masa mendakwahkan Islam seragamnya sama dengan Pak Mendito yang mendakwahkan Kristen. Sama pakai jas, pakai bunga. Sama. Yang satu helikopter, yang satu alhamdulillah. Ya, haleluya helikopter. Barakallahu fikum. Tapi sama modelnya. Barakallahu fikum. Banggalah kita dengan keislaman kita. Mestinya demikian sebagaimana Allah sebutkan generasi dulu. Mereka berdakwah dan mendapatkan pujian dari Allah sebagai ahsanul khaliqin, sebaik-baik makhluk. Mereka berdakwah, kemudian mengamalkan ilmu yang didakwahkan dengan bangga, bukan dengan minder, bukan dengan takut-takut untuk menyatakan yang dibawanya Islam, yang diamalkan Islam, dan dirinya adalah muslim. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waladina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, Bani Israel ini, yafrahuna bima unzila ilaih, mereka pun bangga dengan apa yang diturunkan kepadamu itu. Wa minal ahzab, dan dari sebagian kelompok mereka, dari orang-orang yang diberi kitab tadi, ada yang mayungkiru ba'dah, mengingkari sebagiannya. Nah, jadi wajar ketika penjelasan agama ini datang kepada sekelompok masyarakat yang mereka diberi kitab, punya Al-Quran dan lain sebagainya, ini ada yang menerima dan merasa bangga sebagaimana Bani Israel dulu. Tapi ada sebagian yang lainnya yang mengingkari sebagiannya. Jadi tidak bisa semuanya menerima, tidak bisa. Mesti ada orang-orang yang semodel Bani Israel yang tidak menerima. Maka kul katakan wahai Muhammad kepada orang-orang ini, innama umirtu an a'budallaha wala usyrika bihi ilaihi aku wa ilaihi ma'ad. Katakan wahai Muhammad, hanya aku hanya telah diperintah saja agar supaya aku beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan kepadanya lah aku berdakwah, dan kepadanya lah tempat kembaliku. Artinya apa? Maaf, gak bisa nuruti kelompok yang mengingkari ini. Artinya jangan bagaimana terus melembek kemudian supaya diterima semua. Lah, katakan aku hanya diperintah untuk ini. Dan saya nanti akan bertanggung jawab kepada yang memerintah seperti ini. Kepada Allah lah aku kembali. Tidak bisa nuruti keinginan kalian. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdillah menyatakan, ridhanna syai'ula yudrak. Keridhaannya banyak orang itu suatu yang tidak bisa dicapai. maka cari saja ridhonya Allah yang Maha Esa, yang keridhaannya satu kepada satu perkara, mudah. Kalau kamu mencari keridhaannya mereka, mereka ketika datang kebenaran, ada yang menerima, ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju sama sekali. Ada sunnatullah. Ini sunnahnya Allah. Jangan terus berubah supaya yang tidak setuju jadi setuju. Nanti yang tidak setuju ini jadi setuju. Yang dulunya setuju jadi tidak setuju ganti. Terus jangan jadi bunglon di sini dengan apa yang disetujui oleh orang-orang sini, di sana dengan apa yang disetujui oleh orang-orang sana. Jangan seperti itu. Jangan merasa bijak dalam keadaan bijak. Merasa bijak. Kalau di tanah jadi coklat, kalau di daun jadi hijau, inilah bijak. Campur alul bid'ah jadi mubtadi', campur alul sunnah jadi alul sunnah. Bijak sana sampean. Kemarin jadi Fir'aun, besok jadi Musa. Akhtar ini. Barakallahu fiik. Jangan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Yang mereka membaca kitab itu memang ada yang menerima dan bangga dengan apa yang engkau sampaikan. Yang turun kepadamu. Tapi ada sebagian dari mereka, Al-Ahzab, berapa kelompok saja. Kata-kata Al-Ahzab itu berkelompok-kelompok. Jadi lebih banyak lagi yang mengingkarinya. Kalau demikian, katakan dengan tegas, aku diperintah untuk ini. Untuk membawa agama tauhid ini. Aku diperintah untuk berdakwah kepada Allah. Jadi tidak bisa berubah. Apa tidak bisa mengikuti selera semua yang ada di sini. Karena aku ilaihi ma'ab, hanya kepadanya lah kembali untuk mempertanggungjawabkan misi ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ridhonya manusia itu suatu yang tidak bisa kita dapatkan. Kita mendapat ridho dari orang-orang yang baik, mesti tidak diridhoi oleh orang-orang yang tidak baik. Barakallahu fikum. Ayat kita lanjutkan lagi. Ada 3 ayat kita selesaikan semua. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berdakwah kepada Allah. Karena dakwah kepada Allah itu perkara yang mulia. Wadu'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Serulah kepada Allah, yakni serulah umat ini untuk mentauhidkan Allah, untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la'ala hudan mustaqim, sungguh engkau di atas petunjuk yang lurus. Kalau kita bersunnah jalannya Nabi SAW, pedelah kamu dalam berdakwah. Sungguh engkau di atas jalan yang lurus, bukan jalan yang salah, sehingga jangan ragu-ragu. Al-haqqum min rabbikum walatakum minal mumtari. Kebenaran itu datang dari sisi Rabbmu. Yang Alkitab wa sunnah. Jangan kalian jadi orang yang ragu-ragu di atas Allah. Terus dakwah ke jalan Allah. Jangan berubah. Menjadi mencari ridho fulan wa alan. Supaya diterima fulan dan alan. Terus berdakwah kepada Allah. Lurus. Sungguh kau di atas petunjuk yang lurus. Jangan ragu-ragu. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 67. Kemudian juga ucapan salah seorang pengikutnya Fir'aun yang telah beriman. Kemudian berusaha mempengaruhi temannya. Dalam surat Ghafir ayat 41 dan 42. Waqala mu'min ali Fir'aun, berkata seorang yang telah beriman dari pengikutnya Fir'aun, kepada temannya, ya qaumi mali ad'ukum ila najah wa tab'unani ila nar. Wahai kaumku, kenapa kalian aku ajak kepada keselamatan, malah kalian mengajak kepada kesesatan. Kepada neraka. Tad'unani li'afura billah wa usyrika bih ma laysa li bi 'ilmun wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar. Kenapa kalian ini malah mengajakku untuk kufur kepada Allah, untuk syirik kepada Allah, mengajakku kepada apa-apa yang aku belum tahu ilmunya? Ya memang enggak ada ilmunya. Mengajak pada perkara bid'ah yang tidak ada dasar ilmunya. Wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar, sedang aku sungguhnya mendakwai kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya bahasanya dalam dakwah itu kadang-kadang menghadapi pembangkang seperti ini. Diajak malah ngajak. Diajak baik malah ngajak rusak. Ada model-model maku seperti ini. Kita ajak baik malah ngajak bubrah. Nah, tidak cuma mengingkari. Kalau mengingkari saja, ya sudah. Ini ngasak-ngasak ganti. Ayo kita harus berbahaya di atas minhaj salaf. Gentenan ya. Seminggu di minhaj salaf, seminggu di minhaj saya. Ayo gimana? Nah, ini ngasak rusak. Atau malah kafir mengafirkan. Ketika didakwai, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Seperti itu. Ini ngejak rusak. Masih dianggap muslim malah ngafir nih. Halo lakum dinukum waliyadin. Siapa yang Islam, siapa yang kafir. Agamamu itu apa, agamaku apa. Ya, kok lakum dinukum waliyadin, saya yang Islam, kamu yang kafir mau? Nggak mau. Mestinya orang yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, maksudku aku Islam, gue salian Islam, ya rapopo. Seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah musta'an. Ini dakwah kepada jalan Allah itu memang banyak rintangannya. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Allah sebagaimana di dalam ayat ini adalah miliknya orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah firman Allah taala dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 ketika Allah menyatakan, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'ithnih wa sirajan munira." Wahai Nabi, sesungguhnya kami Allah mengutus engkau itu syahidan, sebagai saksi bahwasanya risalahku telah tersampaikan kepada para hambaku, sehingga yang melanggar berhak dihukum, yang menjalankan berhak diberi pahala. Mubashira, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima dakwahmu. Wa nadhira, mengancam orang-orang yang menentang dakwahmu. Wa da'iyan ila Allah, dan kami mengutusmu sebagai da'i ke jalan Allah dengan izinnya Allah. Dengan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah untuk diseru. Wa sirajan munira, dan sebagai lentera yang menerangi dengan cahaya yang terang benderang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari ayat-ayat ini tadi, bahwasannya dakwah kepada jalan Allah itu adalah wajib hukumnya. Ala kulli mastata'tum. Ala kulli mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Dakwah itu tidak harus membuat majlis. Obrolan biasa bisa. Dengan kebiasaan di rumah, sholatul jamaah, menegur orang-orang yang tidak sholat dengan teguran yang hikmah. Monggo pak, assalamualaikum, monggo tindak, nggih rumiyin mas, mungkin kalau susah biasanya gitu. Nah, senyum seluruh rata kota kau ya, tahu senodan. Kadang-kadang cuma nggih gitu, tapi hatinya enggak. Enggak ada jawabannya, monggo Mas, mboten, mboten, enggak ada. Monggo, monggo. Monggo nggih, iya. Iya. Di kampung saya begitu. Langgat sholat, monggo, nggih, monggo, monggo. Enggak ada yang mau, enggak. Allah mustahil. Seperti itu dakwah. Syukur-syukur Allah kita bisa bicara, kita bisa mengungkapkan dalil, kita bisa mengajak mereka, Masya Allah. Dan ini amalan yang diperintahkan oleh Alkitab, Sunnah. Dalil-dalil tentang hadis, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak, menjelaskan barakallahu fikum, kaifiyah dakwah, metode dakwah, memperhatikan siapa yang kita hadapi, apakah kita harus dengan hikmah, atau kita perlu memberikan wajangan-wajangan, atau bahkan kita perlu mengeluarkan bantahan-bantahan. Ini cara-cara yang dituntunkan. Kemudian harus dalam berdakwah, kita itu sudah tahu pasti, kita juga mengamalkannya, dan kita pede dengan apa yang kita ketahui dan kita amalkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan juga pemberitahuan bagi kita bahasanya, semua yang kita dakwai itu tidak semuanya akan menerima. Ada sebagian mengingkari, bahkan ada yang sebagiannya menolak dan ngajak rusak, ngajak bubrak. Seperti itu. Maka kalian harus bersabar di dalam dakwah ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar di dalam pahala dakwah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang, yakni di pekan yang ke-4. Nah, wallahu ta'ala lam bisawab. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan ditulis saja. Dijawab di pekan yang ke-4. Barakallahu fikum. Ilahuna wallahu ta'ala lam bisawab. Ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla, dan ada salahnya adalah dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Saya minta maaf kepada antum semuanya dan saya istighfar karenanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Amir, halo, bikhair.